de esa desaya. Que disco, yo salte nunca. Ada de saya, kamu bikin bingung. Cari gara-gara lagi, bikin pusing. Jangan coba-coba kamu bikin ulah. Coba pikir-pikir dulu kalau marah. Kesinku, santai-santai saja. Kesinku, yuk saling terbuka. Kesinku, santai-santai saja. Yo, mari bicara. Buang prasangka, buang apa sih sendiri. Damaikan hati, biar wajahmu tampak manis. Senyumlah kasih, biar pipimu merangkakkan seksi. Nantilah saya, bikin suasana jadi asik. Gadisku, yang saling terbuka.